Yang terhormat Bapak Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, yang kami hormati para pejabat eselon 1 Departemen Tenaga Kerja, para peserta Rakernas Depnaker tahun 1999. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat Kerja Nasional Departemen Tenaga Kerja tahun 1999 yang berlangsung selama 2 hari mulai tanggal 4 dan 5 Mei yang dihadiri oleh para pejabat eselon 1 dan 2 kantor pusat, para Kakanwil dan Kabid Binagram seluruh Indonesia. Setelah mendapatkan bahan-bahan dari pidato Presiden Republik Indonesia pada pembukaan Rakernas 2, pengarahan Menteri Tenaga Kerja pada Rakernas Depnaker 3, tanggapan dan arahan para Dirjen, Sekjen, Irjen dan Kepala Badan Renbang 4, laporan para Kakanwil seluruh Indonesia dan 5, diskusi di dalam kelompok, maka rapat kerja telah menghasilkan rumusan-rumusan dengan sistematika sebagai berikut. Pertama, pendahuluan. Kedua, strategi pembangunan ketenaga kerjaan dalam masa krisis. Ketiga, kebijakan operasional dan program. Keempat, penutup. Untuk itu kami akan bacakan hasil rumusan. Pendahuluan. A. Situasi ketenagakerjaan pada masa krisis ekonomi. Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan secara terencana dan sistematik sejak 30 tahun yang lalu telah memberikan dampak pada perkembangan dan perubahan yang sangat berarti pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perkembangan terutama dapat dilihat di bidang ekonomi karena prioritas pembangunan nasional diletakkan pada bidang ini dan telah terjadi pula perubahan pada bidang-bidang lainnya. Selama 10 tahun terakhir sampai tahun 1997, pertumbuhan ekonomi mencapai rata-rata di atas 7% per tahun dan dengan cepat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat dan menempatkan Indonesia pada kelompok negara berpenghasilan menengah. Dalam bidang ketenagakerjaan, keberhasilan pembangunan ditandai dengan jumlah pengangguran terbuka yang selalu dapat ditekan berkisar antara 3-7% yang berarti pertumbuhan lapangan kerja masih dapat mengimbangi tekanan dari pertumbuhan angkatan kerja. Keadaan yang relatif tersebut tanpa dapat diduga sebelumnya dikacaukan oleh terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997 yang diawali dengan krisis moneter, yaitu jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Keadaan menjadi semakin berkepanjangan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian nasional. Yang paling terkena, dampak paling parah adalah terpuruknya sektor produksi dalam negeri, terutama yang sebagian besar bahan bakunya tergantung dari impor. Dalam kondisi tersebut, produksi harus dijual dengan harga tinggi, sementara daya beli masyarakat menurun tajam. Untuk itu dilakukan sebagian dari perusahaan adalah mengurangi produksi, bahkan sebagian lagi menutup operasinya sama sekali. Dalam skala makro, terjadi perlambatan pada laju pertumbuhan ekonomi tahun 1997 mencapai 4,9%. Bahkan untuk tahun 1998, terjadi kontraksi pertumbuhan berkisar pada angka -13%. Krisis ekonomi tersebut telah mempengaruhi kelangsungan penciptaan dan perluasan lapangan kerja. Dengan kata lain, jumlah pengangguran dengan cepat meningkat tajam, baik disebabkan oleh terjadinya putusan hubungan kerja atau PHK maupun mereka yang kehilangan peluang berusaha. Dengan demikian, selama terjadi krisis ekonomi, telah terjadi penambahan karakteristik pengangguran antara lain disebabkan karena terjadinya pemutusan hubungan kerja, pengangguran yang terjadi karena kelesuan dunia usaha, dan pengangguran sebagai akibat putus sekolah. Di samping jumlah penganggur dan pencari kerja yang sebelumnya belum terserap di pasar kerja. B. Kondisi dan prospek ekonomi di masa mendatang. Pada tahun 1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dihitung dari produk domestik bruto menunjukkan angka negatif yaitu sebesar minus 13,72%, di mana sektor yang paling terkena akibatnya adalah sektor bangunan dengan minus 37,5%, sektor perdagangan dengan minus 20,6%, sektor keuangan dengan minus 18,2%, dan sektor industri pengolahan dengan minus 15,9%. Kondisi ini akan mempengaruhi daya penyerapan tenaga kerja sektoral pada tahun 1998. Namun demikian, diharapkan pada tahun 1999, ekonomi akan tumbuh sekitar 0%. Pada tahun 1998, inflasi berkisar 70%, dan pada tahun 1999 diharapkan inflasi akan mencapai 17%. Hal ini akan memberikan penurunan kesejahteraan pekerja tidak terlalu terpuruk dibandingkan dengan kondisi pada tahun 1998. Sebagai akibat adanya krisis moneter yang ditandai oleh pertumbuhan negatif, terutama pada empat sektor utama ekonomi yaitu sektor bangunan, industri pengolahan, keuangan, dan perdagangan, terdapat indikasi adanya transformasi struktural bidang ketenagakerjaan. Hal ini ditandai dengan jumlah orang yang bekerja di sektor modern atau di pasar kerja primer berkurang dengan jumlah yang cukup besar. Sementara jumlah orang yang bekerja di sektor informal atau pasar kerja sekunder membengkak dengan jumlah yang cukup besar pula. Maka dengan kata lain terjadi peralihan tenaga kerja dari sektor modern ke sektor informal. Dengan demikian, kondisi ketenaga kerjaan yang akan ditandai oleh adanya tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Pada waktu yang sama, dunia kerja harus menghadapi arus globalisasi yang memerlukan adanya peningkatan efisiensi dan produktivitas kerja, serta dunia kerja juga mengalami transformasi struktural yang cukup tajam, yakni membesarnya tenaga kerja di sektor informal yang terdiri dari usaha kecil dan berkurangnya tenaga kerja di sektor modern sebagai akibat dari krisis ekonomi. Berikut tentang strategi pembangunan ketenagakerjaan dalam masa krisis. Strategi pembangunan ketenagakerjaan dalam masa krisis didasarkan pada dua hal, yaitu dengan memperhatikan 1. Permasalahan ketenagakerjaan secara struktural, 2. Dampak krisis ekonomi. Oleh karena itu, strategi dimaksud bersifat penyelamatan atau rescue dan rehabilitasi dan pengembangan. Strategi pembangunan ketenagakerjaan yang bersifat penyelamatan atau rescue dalam garis besarnya antara lain untuk 1. Memperluas kesempatan kerja produktif di dalam negeri, 2. Memasarkan tenaga kerja korban PHK ke luar negeri, 3. Mengembangkan institusi informasi pasar kerja, dan 4. Penyederhanaan prosedur penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Sedangkan strategi pembangunan ketenagakerjaan yang bersifat rehabilitasi dan pengembangan merupakan hal yang reguler yang secara historis telah dan akan dilaksanakan terus oleh Departemen Tenaga Kerja. Aspek-aspek yang tercakup dalam strategi rehabilitasi dan pengembangan ketenagakerjaan antara lain 1. Perencanaan tenaga kerja nasional, 2. Sistem informasi pasar kerja, 3. Pemberdayaan pelatihan, 4. Pemasyarakatan produktivitas, 5. Bursa kerja terpadu, 6. Penempatan tenaga kerja ke luar negeri, 7. Perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja, 8. Hubungan industrial dalam iklim keterbukaan, 9. Peningkatan kualitas SDM dan organisasi Depnaker. Paragraf 3. Kebijakan operasional dan program. A. Pelatihan untuk penempatan. Kebijakan umum reformasi pelatihan menggariskan orientasi pelatihan yang didorong oleh kebutuhan atau demand driven. Dalam kebijakan reformasi pelatihan juga digariskan adanya 4 sasaran kebutuhan pelatihan, yaitu untuk mendukung penempatan, ekspor jasa tenaga kerja, peningkatan produktivitas, dan peningkatan daya saing tenaga kerja Indonesia. Dalam situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan yang kita alami sejak 97, menjadikan sasaran pelatihan untuk penempatan mengalami banyak kendala, terutama penempatan di perusahaan menengah dan besar di dalam negeri. Namun demikian, masih terbuka celah-celah guna mengefektifkan pelatihan untuk penempatan, yaitu segmen pasar kerja luar negeri dan pasar kerja perusahaan kecil di dalam negeri, terutama di bidang agrobisnis. Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka kebijakan operasional dan program pelatihan dan produktivitas dalam situasi krisis diarahkan pada ditajamkannya beberapa hal sebagai berikut. 1. Pelatihan. A. Pelatihan BLK-LLK diintegrasikan ke dalam program lain, baik intern Depnaker maupun instansi lain, agar pelatihannya betul-betul mengacu pada kebutuhan. Untuk itu dikembangkan jejaring kerjasama lintas sektor sebagai forum komunikasi untuk identifikasi kebutuhan pelatihan, keterpaduan, perencanaan dan pelaksanaan pelatihan, serta tindak lanjut baik di tingkat kanwil maupun kandep atau dinas. Guna mendukung pengembangan jejaring kerjasama lintas sektor tersebut, perlu ditingkatkan pengembangan sistem informasi pelatihan di daerah. 2. PP. Rancangan program dan kurikulum pelatihan dibuat lebih fleksibel dan non-standar agar dapat memenuhi kebutuhan nyata di lapangan. Untuk itu perlu peningkatan kemampuan instruktur dalam memodifikasi kurikulum serta merancang program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan. C. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelatihan untuk penempatan dilakukan melalui pengembangan pola subsidi program, terutama untuk memenuhi kebutuhan pelatihan guna penempatan di dalam negeri dan ekspor jasa tenaga kerja. D. Lembaga pelatihan swasta maupun pemerintah dapat mengakses subsidi program dimaksud sejauh mungkin persyaratan kelayakan penempatan program dan biaya. E. Pendelegasian wewenang kepada kanwil untuk mengatur rotasi instruktur dan relokasi fasilitas BLK-LLK sesuai dengan tipologi BLK-LLK untuk mempercepat proses reformasi BLK-LLK. Optimalisasi pemanfaatan BLK-LLK dilakukan melalui peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga, terutama pengembangan joint management dengan lembaga pelatihan lain, baik pemerintah maupun swasta. 2. Pemagangan. A. Pemagangan berjenjang 3 tahun tetap dipertahankan, tetapi pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Bagi mereka yang tidak dapat melanjutkan ke tahun kedua dan ketiga karena kelesuan perusahaan tempat magang, dilakukan sertifikasi secara moduler atau diterbitkan surat keterangan pelatihan. B. Sosialisasi konsep pemagangan sebagai bagian dari sistem pelatihan kerja nasional di kalangan masyarakat dan perusahaan perlu ditingkatkan agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam pelaksanaannya di lapangan. C. Pemagangan ke luar negeri terutama ke Jepang. Rekrutmen dan seleksinya perlu diperketat dan tidak dilakukan sepanjang tahun, tetapi berdasarkan permintaan mengingat adanya kelesuan ekonomi di Jepang. Perlu diwaspadai adanya penyalahgunaan oleh pihak ketiga dalam rekrutmen calon pemagangan ke Jepang, karena program ini banyak diminati masyarakat. Pola pemagangan ke luar negeri perlu dikembangkan pula di negara lain yang prospektif, baik di Asia, Eropa, Amerika maupun Australia. 3. Produktivitas. A. Peningkatan produktivitas difokuskan pada peningkatan produktivitas usaha kecil, terutama yang berada di desa produktif, desa binaan, serta target grup instansi lain. Untuk itu, program pelatihan manajemen kewirausahaan atau AMT, bimbingan dan konsultasi, serta pengukuran produktivitas dipadukan dan diarahkan untuk sasaran dan target grup di atas. B. Pemberdayaan lembaga pelayanan produktivitas, baik pemerintah maupun swasta, melalui pengembangan jejaring pelayanan produktivitas antar lembaga. Untuk itu dikembangkan pula subsidi program, peningkatan produktivitas yang dapat diakses oleh lembaga pelayanan produktivitas, baik pemerintah maupun swasta. C. Unit unit pelayanan pelatihan dan produktivitas atau UP3. Sebagai forum koordinasi internal, peningkatan produktivitas total di perusahaan perlu digalakkan melalui peningkatan kerjasama lintas sektoral. Dalam rangka ini perlu dijajaki kemungkinan menjadikan lembaga UP3 ini sebagai wadah dan pintu masuknya pelayanan Depnaker kepada perusahaan. Perluasan kesempatan kerja dalam situasi krisis. Perluasan kesempatan kerja dalam situasi krisis difokuskan kepada pengembangan usaha kecil berorientasi ekspor, didukung teknologi informasi berkembang dalam rangka kompetisi global. Hal tersebut terkait dengan kebijakan perluasan lapangan kerja yang berorientasi pasar kerja luar negeri dan dalam negeri, terutama untuk mendorong produksi komoditi unggulan ekspor. Kebijakan dimaksud dijabarkan lebih lanjut pada program-program yang bisa dibedakan dalam program rescue atau penyelamatan dan program pengembangan atau program development. Program rescue bersifat crash program yang dapat memanfaatkan masa banyak untuk menyelamatkan pengangguran akibat PHK dan pengangguran lainnya. Pendaya gunaan tenaga kerja yang bersifat massal yang dapat berbentuk pengerahan rakyat terlatih. Dengan keterampilan tersebut diarahkan kepada kegiatan ekonomis dan produktif sehingga dapat memperluas kesempatan kerja. Program perluasan kesempatan kerja tersebut mencakup usaha bidang 1. Agrobisnis atau agroindustri yang dikaitkan dengan penerapan teknologi tepat guna. 2. Perdagangan eceran atau retail. 3. Industri kerajinan, misal kerajinan ukir Jepara atau kerajinan kecil untuk mendukung sektor swasta. Di samping penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dikembangkan dengan penyempurnaan sistem untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas di semua pangsa dan segmen pasar kerja internasional, serta penyelamatan kesempatan kerja yang sudah terisi dengan memenuhi persyaratan standar yang ditentukan atau standar internasional. Dalam rangka menunjang kelancaran program, maka sistem informasi sangat dibutuhkan yang antara lain mencakup 1. Informasi pasar, baik pasar tenaga kerja di luar negeri maupun pasar komoditi. 2. Informasi bahan baku. 3. Informasi kredit. 4. Informasi pasar kerja dalam negeri yang dihimpun dalam basis data atau database. Database tersebut antara lain mencakup data yang berkaitan dengan pekerja terampil korban PHK, lulusan PLK, tenaga kerja terampil lainnya, serta lowongan kerja yang diidentifikasi baik di dalam maupun di luar negeri. Penyebaran informasi tersebut dilakukan melalui pemanfaatan teknologi intranet dan internet. Tenaga kerja yang akan didayagunakan perlu dilindungi dalam berbagai aspek, mencakup perlindungan fisik dan kesejahteraannya, serta dihindari dari eksploitasi tengkulak atau calo yang tidak bertanggung jawab. Tenaga kerja warga negara asing pendatang atau TKWNAP dimanfaatkan sesuai dengan prinsip untuk memperluas kesempatan kerja sehingga pemanfaatannya dapat diperketat atau diperlonggar memperhatikan situasi yang ada. C. Antisipasi perlindungan terhadap kecenderungan PHK. Dampak krisis ekonomi dan moneter membawa pengaruh negatif terhadap perkembangan dunia usaha dan ketenaga kerjaan. Keadaan tersebut mempengaruhi keadaan ketenaga kerjaan khususnya di bidang industrial. Akibatnya menurunnya kesadaran pekerja dan kasus bakus PHK tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu, guna mengantisipasi semakin meningkatnya kasus PHK yang timbul, maka perlu langkah-langkah kebijakan strategis dalam program operasional yang terarah, cepat, tepat sasaran sebagai berikut. Pencegahan PHK. A. Pemberdayaan lembaga-lembaga ketenaga kerjaan guna meningkatkan terwujudnya intensitas komunikasi, konsultasi, dan keterbukaan pelaku hubungan industrial. B. Meningkatkan kualitas pengelola sumber daya manusia, organisasi pekerja, organisasi pengusaha. Maaf. meningkatkan. Maaf. Oke. Meningkatkan profesionalisme aparatur, khususnya pegawai teknis kepinawasan untuk melakukan pembinaan industrial. D. Meningkatkan deteksi dini dan keresahan industrial. E. Menegakkan hukum dengan mengefektifkan sistem pengawasan norma ketenagakerjaan. F. Memantapkan pelaksanaan HIP dengan pengembangan pola penyuluhan dan pemasyarakatan bagi pelaku proses produksi dengan cara dialog problem solving, tatap muka, dan konsultasi. Perlindungan PHK. A. Sosialisasi peraturan pekerja kepada para pelaku hubungan industrial termasuk organisasi pekerja, organisasi pengusaha, LSM, dan unsur pemerintah terkait. B. Menegakkan hukum terhadap putusan tempat yang sudah mempunyai kekuatan hukum secara cepat. C. Meningkatkan koordinasi lintas fungsi secara berencana dan terarah. D. Mencegah praktek-praktek yang masih merugikan pekerja yang ter-PHK untuk menyerap pekerjaan kembali di tempat lain. 4. Pemberdayaan pekerja ter-PHK. A. Kerjasama lintas sektor dalam rangka pencegahan angkatan kerja baru dalam negeri dan di luar negeri serta alih profesi. Pengembangan usaha dan produktif untuk pekerja dan keluarganya. C. Pengembangan sistem informasi terhadap pekerja yang ter-PHK. 5. Revitalisasi sarana HIP dan kelembagaan ketenagakerjaan lainnya. A. Pembentukan, pemberdayaan, dan pengembangan LK bipartit di tiap perusahaan 50 tenaga kerja ke atas. B. Pembentukan tripartit sektoral dan pembentukan pemberdayaan LKS tripartit Dati 2. C. Pemberdayaan Syarikat Pekerja dan LSM melalui pendidikan hubungan industrial. D. Pemberdayaan lembaga arbitrase. 6. Penyelesaian hak pekerja secara adil dan cepat. A. Menyusun, menetapkan sistem pelayanan prima pengaduan slip keluhan hubungan industrial di tiap unit kerja. B. Menyelesaikan permasalahan hubungan industrial secara cepat dan sesuai dengan peraturan perundangan. C. Menegakkan hukum terhadap hak pekerja yang tidak dilaksanakan pengusaha termasuk pelaksanaan anjuran, kesepakatan kedua pihak, dan petugas P4 yang sudah mempunyai kekuatan hukum. 7. Penyempurnaan peraturan perundangan. A. Permen 0396. B. Permen 7284. C. Undang-Undang 2257. D. Rancangan Undang-Undang Syarikat Pekerja. E. Permen dan bantuan PHK. Maaf, permen untuk bantuan PHK. 8. Pembinaan terhadap pengusaha, organisasi pengusaha, dan organisasi pekerja. A. Pendekatan formal. Penataan sistem perwakilan dalam lembaga ketenagakerjaan. Penataan mekanisme hubungan kerja antar unsur pemerintah, organisasi pekerja, dan organisasi pengusaha, serta instansi terkait. Forum komunikasi, pertemuan periodik dalam rangka konsultasi dan pemecahan masalah dan tindak lanjut, pengadaan pertemuan insidental atau coffee morning dalam rangka persamaan persepsi dan peningkatan kerjasama terpadu. C. Pemberdayaan organisasi pengusaha dan pekerja. Pengembangan peran organisasi pekerja dan pengusaha dalam rangka penyelesaian masalah PHK serta tripartit. Pengembangan konsep-konsep kerjasama sistem diklat terpadu dalam rangka memperkuat bargaining power untuk mencegah PHK. D. Pelayanan prima bagi masyarakat. Pelayanan masyarakat didasari oleh kondisi saat ini yang meliputi belum membudayanya sikap melayani, belum ada target waktu yang jelas untuk menyelesaikan pelayanan, dan sikap mental dalam pelayanan kegiatan nampaknya harus mendatangkan penghasilan tambahan. Kenyataan telah membudaya bahwa masyarakat menganggap birokrat merupakan kelompok elit sehingga harus menghadap dan melayani bukan untuk dilayani. Sementara itu, perkembangan kondisi masyarakat yang mulai sadar akan haknya, menginginkan keterbukaan serta menuntut pelayanan yang tidak merugikan dan membebani masyarakat. Untuk itu, respons yang harus diberikan oleh aparatur pemerintah harus bersikap melayani, terbuka, dan memberikan perhatian serta profesional. Pelaksanaan operasional dituangkan dalam kebijakan dan program pelayanan prima. Satu, eksternal. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui transparansi atau keterbukaan informasi, ketepatan dan kecepatan pelayanan, penyederhanaan prosedur, pemberantasan KKN, dan pungutan liar termasuk pelayanan satu atap. Reorientasi sikap mental aparatur dan sikap mental birokrat menjadi public service yang dilandasi dengan profesionalisme. A. Latihan dan produktivitas. Program pelayanan prima di bidang latihan dan produktivitas diarahkan untuk mengantisipasi dampak krisis ekonomi dan globalisasi seperti pemanfaatan potensi pelatihan di BLK-LLK, pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada pihak ketiga, serta kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan instansi. B. Pendayagunaan dan perluasan lapangan kerja. Pelayanan prima di bidang pendayagunaan dan perluasan lapangan kerja diarahkan untuk menanggulangi pengangguran meliputi pelayanan antar kerja dan pendayagunaan informasi ketenagakerjaan. Agar masyarakat memperoleh kemudahan dalam memperoleh informasi tentang lowongan kerja serta peluang yang tersedia di dalam maupun di luar negeri. Di bidang hubungan industrial, pelayanan prima di bidang hubungan industrial dalam kerangka pemberian dan senantiasa peka terhadap pengaduan masyarakat antara lain. 1. Penanganan kasus perselisihan hubungan industrial dan PHK. 2. Pendaftaran KKP. 3. Pengesahan peraturan perusahaan. 4. Pendaftaran organisasi pekerja. 5. Rekomendasi pestisida. 6. Pengesahan tetap instalasi listrik. 7. Pengesahan sementara instalasi penyalur petir. 8. Izin dan rekomendasi bidang binawas. 9. Pelayanan pengujian dan rekomendasi bidang hiperkas. Sebagai upaya peningkatan aparatur yang bersih dan berwibawa, maka pengawasan terhadap pelaksanaan program dan melayani pengaduan masyarakat secara optimal melalui pengawas fungsional di tingkat pusat serta meningkatkan koordinasi aparat pengawasan pusat dan daerah. Kedua, yang bersifat internal. Meningkatkan daya dukung pelayanan melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta manajemen pelayanan masyarakat. Yang berkaitan dengan SDM, program pelayanan prima secara internal mengarah kepada pelayanan memuaskan masyarakat. Hal ini perlu didukung dengan sikap mental yang menunjukkan profesionalisme aparat sehingga dapat memberikan pelayanan secara tepat, cepat, dan pasti. Dengan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat pengguna antara lain persyaratan, prosedur, waktu pengurusan, biaya, dasar hukum, dan penanggung jawab. B. Sarana dan prasarana. Penggunaan sarana dan prasarana yang ada secara optimal dilaksanakan dengan memanfaatkan loket informasi ketenagakerjaan dan informasi lain secara online minimal antar bidang. Akhirnya Pak, akhirnya sudah mulai kendor. C. Prosedur, mekanisme, dan ketentuan. penyerdaan prosedur dan mekanisme dengan memperpendek jalur birokrasi dengan tetap berpegang pada ketentuan yang mendukung kemudahan bagi penerima pelayanan. B. Kesejahteraan. Kesejahteraan aparat merupakan prioritas untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, yakni terpenuhinya pelayanan di bidang kepegawaian, antara lain menaikkan pangkat tepat waktu, kemudahan dalam usulan penghargaan, pengangkatan dalam jabatan, kepesertaan diklat, dan kesejahteraan lainnya. Bab 4, penutup. Demikian rumusan hasil rapat kerja nasional Departemen Tenaga Kerja dihasilkan dengan harapan untuk dapat ditindaklanjuti serta melaporkan hasil pelaksananya secara periodik. Untuk itu rumusan hasil rakernas ini akan ditetapkan dengan instruksi Menteri Tenaga Kerja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakernas yang saya hormati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, saya mau bertanya apakah para kakanwil hadir semua pada malam hari ini? Hadir ya? Ya. Pak Johan Fahmi dari apa? Kakanwil Irian ada ya? Enggak, angkat tangan aja, enggak usah berdiri. Pak Muji Hartono ada ya? Ini random aja. Pak Musni Tambusaya dah. Pak Jupri Matakin. Tak sabar Cianturi. Itu random yang sudah mewakili semuanya lah ya. Pak Kirnadi saya lihat tadi kan. Pertama-tama marilah kita syukuri bahwa Rakernas Jetnaker selama 2 hari penuh telah dapat diselesaikan dengan menghasilkan rumusan berupa identifikasi masalah serta program kerja yang cukup strategis. Program kerja yang tersusun mencerminkan berbagai langkah mengatasi dan mengantisipasi masalah ketenaga kerjaan dalam kaitannya dengan krisis ekonomi. Dari apa yang tadi disampaikan sebagai hasil rumusan, saya melihat bahwa apa-apa yang disampaikan tadi sudah merangkum berbagai hal yang kita hadapi di dalam suasana dan situasi krisis ini. Tentu harapan saya adalah kemampuan merumuskan yang baik itu harus diikuti dengan kemampuan kita mengaplikasikannya, mewujudkannya di dalam realitas. Sebab itu masalahnya lain sekali. Kemampuan merumuskan barangkali kita karena sudah terbiasa melihat masalah dan tahu persis permasalahan-permasalahan yang ada. Tetapi melaksanakannya di dalam suasana yang seperti ini tentu membutuhkan beberapa kondisi yang memang harus kita miliki bersama. Saya berharap tentu kita mempunyai dedikasi yang sama untuk mewujudkannya. Saudara-saudara sekalian, apabila kita lihat dengan menggunakan kacamata yang objektif, maka kerja keras pemerintah Kabinet Reformasi Pembangunan telah menunjukkan hasil nyata. Pada awal masa kerja kabinet tersebut, situasi ekonomi dan moneter sungguh sangat menyedihkan. Sektor real dan perbankan berada pada titik nadir. Pertumbuhan ekonomi berada sekitar -14%. Kesemua keadaan tersebut membawa akibat yang sangat besar terhadap masalah ketenaga kerjaan. Ini pun tadi diungkap sebagai intro dari rumusan tadi. Saya jam 6 kurang 5 tadi selesai mengikuti sidang kabinet terbatas bidang Ekuin. Di sana Menteri Keuangan melaporkan beberapa indikasi ekonomi yang menunjukkan walaupun memang pemulihan belum dapat diselesaikan, tetapi ada beberapa indikasi yang cukup menggembirakan. Misalnya tingkat inflasi pada kuartal yang sama tahun lalu 98 Januari April itu 33,3%. Tahun ini 99 Januari April tingkat inflasinya 3,37%. Sesuatu yang memang cukup menggembirakan. Kemudian juga tingkat suku bunga interest rate juga menunjukkan kecenderungan yang menurun. Sementara nilai tukar rupiah sudah sekitar 3 bulan ini berkisar antara 8.800 yang tertinggi dan yang terendah sekitar 8.000 dalam tempo 3 bulan terus menerus. Walaupun beberapa indikasi lain juga masih tetap rawan, misalnya tingkat ekspor non-migas yang belum meningkat dan sebagainya. Masalah ketenaga kerjaan yang langsung kita hadapi adalah meningkatnya angka pengangguran yang tidak pernah terjadi selama lebih dari 2 dasawarsa. Pemutusan hubungan kerja, perselisihan industrial, serta gejolak ketenaga kerjaan, laksana gelombang laut yang berdatangan silih berganti. Masalah tersebut ditambah lagi dengan persoalan pengiriman TKI selama ini belum terselesaikan secara tuntas. Permasalahan tersebut kita rasakan sehari-hari dan bahkan semakin berat dari waktu ke waktu. Saudara-saudara sekalian, permasalahan ketenagakerjaan memang tidak dapat dilepaskan dari aspek politik. Kita secara langsung mengamati bahwa oleh pihak-pihak tertentu, masalah ketenagakerjaan diangkat menjadi isu politik. Atau paling tidak dijadikan alat untuk kepentingan politik kelompok tertentu. Dengan situasi politik secara umum yang memang belum menentu, ditambah berbagai isu ketenagakerjaan, menuntut kita semua untuk bekerja ekstra keras, ekstra teliti, dan ekstra cepat dan tepat. Kemarin surat-surat masuk ada bukan kemarin tadi pagi itu saya meriksa surat-surat yang harus saya berikan keputusan, bahkan ada satu serikat pekerja yang melaporkan yang jelas-jelas berafiliasi dengan salah satu partai politik. Saya minta pada Pak Sofi tentu untuk memprosesnya. Kondisi ini tentu akan berkembang, barangkali nanti seperti dahulu tahun 50-60 ya, di mana tiap-tiap atau sebagian dari partai politik mempunyai serikat pekerjanya atau serikat pekerja yang berafiliasi dengan partai politik gitu. Ini tentu akan menimbulkan bentuk hubungan industrial yang berbeda tentunya, yang barangkali dahulu tidak pernah kita miliki hubungan industrial dalam format seperti itu. Kesemuanya tersebut memang dibuat oleh kelompok yang ingin menciptakan opini bahwa pemerintah tidak dapat mengatasi masalah yang dihadapi oleh bangsa ini. Oleh karena itu, saya sekali lagi ingin mengajak kita semua untuk melihat permasalahan secara jernih dan melihat hasil yang dicapai oleh pemerintah secara objektif. Saudara-saudara sekalian, berulang kali saya menyatakan bahwa masalah ketenagakerjaan tidak berdiri sendiri. Masalah ini hanya dapat diatasi manakala masalah ekonomi juga dapat diatasi. Dan roda ekonomi nasional berputar kembali sebagaimana yang kita harapkan. Tadi saya didatangi oleh wartawan BBC mempersoalkan beberapa subjek masalah yang berkaitan dengan kasus tenaga kerja anak. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan, misalnya kenapa pemerintah tidak memberikan perhatian yang bersungguh-sungguh tentang penanganan masalah pekerja anak. Saya katakan ada satu indikasi yang menunjukkan hal yang sebaliknya dari pertanyaan Anda. Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 1 tahun 87 membuat bermacam kondisi untuk melindungi tenaga kerja anak. Umur dari peraturan tersebut, ketentuan perundangan tersebut sudah 12 tahun. Jadi artinya tidak benar bahwa pemerintah tidak memberikan perhatian yang bersungguh-sungguh. Tapi mereka katakan lagi, kenapa lebih banyak justru pelanggaran-pelanggaran terhadap pekerja anak? Saya jawab lagi, akar permasalahan pekerja anak dimanapun di dunia ini sangat berkaitan atau mempunyai korelasi positif dengan perkembangan ekonomi. Bertambah buruk keadaan ekonomi, maka bertambah tinggi jumlah pekerja anak. Karena banyak sekali rumah tangga, ayah atau ibu sudah tidak mampu lagi membiayai kehidupan keluarganya, termasuk anak-anaknya, sehingga tidak mampu menyekolahkan anak dan sebagainya. Sehingga anak terpaksa memasuki wilayah kerja. Di mana saja terjadi, bukan hanya di Indonesia, apalagi Indonesia mengalami krisis ekonomi yang begitu besar dampaknya, misalnya pada tingkat jumlah penduduk miskin. Artinya kalau jumlah pekerja anak banyak, bukan dikarenakan kita tidak memberi perhatian atau pemerintah tidak memberikan perhatian pada perlindungan pekerja anak, tapi itu masalahnya, akar masalahnya di sana, perkembangan ekonomi yang menyebabkan anak-anak terpaksa bekerja. Mereka katakan lagi, kenapa banyak pelanggaran? Saya jawab lagi, bukan hanya di Indonesia ada pelanggaran tentang itu, manakala kondisinya sama, keadaan ekonomi yang memburuk, di tempat lain pun begitu. Tapi kenapa tidak ada kontrol dari pemerintah tentang pelanggaran-pelanggaran itu? Nah itu barangkali kelemahan. Kelemahan yang paling banyak dialami oleh pemerintah atau dipandang oleh masyarakat adalah lemahnya law enforcement. Nah ini ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Kepada kita dituntut untuk melakukan salah satu fungsi, seperti yang sering kali saya katakan, pelayanan masyarakat. Law enforcement, kontrol terhadap ketentuan perundangan adalah salah satu aspek dari pelayanan masyarakat. Nah ini tentu harus dipikirkan oleh masing-masing saudara sebagai kakanwil, khususnya di tempat-tempat di mana sektor industri begitu besar dan begitu banyak. Tentang perlindungan atau pengawasan terhadap pekerja anak, khususnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan yang ada pada atau yang dikeluarkan oleh pemerintah begitu. Jadi mohon ini menjadi perhatian dari kita sekalian bahwa fungsi pelayanan masyarakat itu harus diartikan secara luas sekali, menegakkan aturan-aturan, memeriksanya dan mewujudkan di dalam kenyataan, itu pun salah satu bentuk pelayanan masyarakat. Dalam waktu relatif singkat, Kabinet Reformasi Pembangunan secara bertahap tetapi pasti telah mulai berhasil memperbaiki kondisi ekonomi. Pembenahan perbankan nasional telah memberikan harapan sebagai prasyarat perbaikan dunia industri. Kita secara nyata telah merasakan hasilnya dengan menurunnya suku bunga, inflasi yang tahun ini diperkirakan hanya mencapai 1 digit, dan lain-lain indikator. Dengan perbaikan keadaan ini, maka pada gilirannya akan memberikan pengaruh positif bagi sektor ketenagakerjaan. Tetapi untuk ini diperlukan waktu. Oleh karena itu, kita tetap harus mengantisipasi bahwa masalah ketenagakerjaan masih akan cukup rawan di tahun-tahun mendatang. Jadi tentu masalah ini di samping akar masalahnya perkembangan ekonomi, tentu ditambah lagi seperti saya katakan tadi perkembangan dari kehidupan kehidupan politik yang ada di Indonesia. Dengan kehidupan multipartai, maka tidak bisa tidak atau tidak bisa dihindari partai-partai politik membuat serikat pekerja. Seperti saya katakan tadi, sudah satu mendaftar, satu serikat pekerja yang jelas sekali berafiliasi dengan salah satu partai. Ini harus menjadi perhatian kita. Jadi dapat dibayangkan, manakala situasi ekonomi belum pulih, sebentar perkembangan serikat pekerja sudah merefleksi format kehidupan politik yang saat ini kita hadapi multipartai. Tentu masalahnya pertama kompleks lagi. Jadi memang dibutuhkan bukan saja pemahaman dan pengertian, tapi memang kemampuan menerjemahkan itu di dalam kenyataannya dan menafsirkan secara tepat perkembangan-perkembangan yang ada di sekitar kita. Para peserta raker, rumusan yang dituangkan dalam hasil raker yang dibacakan tadi saya nilai cukup relevan untuk menghadapi masalah ketenaga kerjaan di waktu-waktu mendatang. Namun demikian, rumusan tersebut belum cukup karena masih memerlukan penjabaran operasional lebih lanjut. Untuk itu kita semua dituntut menyelesaikan pekerjaan rumah yang masih tertinggal tersebut. Selanjutnya saya ingin menekankan bahwa hasil raker ini adalah merupakan rumusan kita sekalian, rumusan saudara-saudara dan bukan arahan dari atas. Dengan demikian, saya menilai bahwa hasil raker ini sudah menampung aspirasi yang sesuai dengan keadaan di daerah. Oleh karena itu, tidak ada alasan bahwa hasil ini tidak dapat dilaksanakan. Untuk itu, saya ingin menyampaikan penghargaan atas kerja keras saudara-saudara.